Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masuk ke fasal jadid, fasal yang baru, yaitu tentang raf'ul mudhari', yang merafakkan fi'il mudhari', kemudian nanti masuk ke bab selanjutnya itu nawasib al mudhari', ya. Taib tafadhal Mas Manta Iqra. Bismillah. Raf'ul fi'il mudhari'i matan faslun yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazmin nahu yaqumu zaidun. Baik. Di sini muallif mengatakan sad, sad itu artinya asal atau matan. Faslun ini adalah fasal baru yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan raf'u fi'lil mudhari', merafakkan fi'il mudhari'. Berkata di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala, yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazmin. Fi'il mudhari' itu dirafakkan karena dia kosong atau tidak ada amil nasab dan jazm yang masuk kepadanya. Jadi kapan fi'il mudhari' marfu? Ketika tidak adanya amil nasab dan tidak adanya amil jazm, maka fi'il mudhari' di i'rab marfu. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan irfa mudhari'an idza yujarradu. Ya, irfa mudhari'an idza yujarradu. Rafa'kan fi'il mudhari' itu idza yujarradu, apabila dia mujarrad. Ya, apabila dia mujarrad kosong. Min nasibin wa jazimin katas'adu. Seperti dari nasib atau amil jazim seperti tas'adu. Nah, tas'adu di sini fi'lun mudhari' marfu'un. Kenapa? Litajarrudihi, karena dia kosong. Min nasibin, dari amil nasab. Wajazimin, dari amil jazam. Ya, jadi kesimpulannya, ya, irfa' mudhari'an idha yujarradu. Rafa'kan fi'l mudhari' apabila dia dikosongkan. Dari apa? Min nasibin wajazimin, dari amil nasab, dari amil jazam. Contohnya bagaimana? Katas adu, seperti fi'il tas adu. Tas adu di sini fi'lun mudhari', ya, marfu'un. Kenapa marfu? Litajarrudihi, karena kosong. Dari apa? Min nasibin, dari amil nasab. Wajazimin, dari amil jazam. Ya. Kemudian Syekh membawakan contoh di sini, nahu yakumu zaidun. Contohnya adalah yakumu zaidun. Syahidnya di kata yakumu. Yakumu di sini fi'lun mudhari' marfu'un. Ya. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi, karena dia kosong. Min nasibin, dari amil nasab. Wajazimin, dari amil jazam. Wa alamat raf'ihi, dan tanda raf'anya adalah ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirihi. Dhamir yang zahirah, dhammah yang zahirah di akhirnya. Taib. Wasil. Syarah. Qala syarih rahimallah. Ajma'an nahwiyuna ala annal fi'la fi'lal mudhari'a idata idza tajarrada minan nasibi wal jazimi kana marfu'an ka kaulika yaqumu zaidun wa yaqudu amrun wa inna makhtalafu fi tahqiqir rafi'i lahu ma huwa faqala al farru wa ashabuhu rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa qala al kisai huruful mudara'ati wa qala sa'labu na'am sa'labu mudara'atuhu lil ismi wa qala al basriyuna hululuhu mahallal lisma qalu wa li hada idza dakhala alayhi nahu an walan walam walamma im tana'a raf'uhu li anna lisma la yaqa'u ba'daha falaysa hina idin halan mahallal lisma. Baik. Shin syarah. Nah, jadi ini ada syarah pemaparan dari matan yang akan dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Yang mana di dalam syarah ini beliau akan menyebutkan mahallul ittifaq, ya hal yang disepakati, kemudian mahallul ihtilaf atau mahallun niza, hal yang diperselisihkan. Apa yang disepakati, maka beliau mengatakan di sini, ajma'an nahwiyuna ala annal fi'lal mudari'a idza tajarrada minan nasibi wal jazimi kana marfu'an. Sepakat ahli nahwu, ya, takbir dengan nahwiyun dengan jamak mudzakkar salim itu lebih bagus daripada takbir dengan menggunakan kata an-nuhat, ya, jamak taksir. Jadi lebih tepat kita menggunakan takbir an-nahwiyun daripada an-nuhat. Ya, makanya di sini Ibnu Hisham mengatakan ajma'an nahwiyuna. Jadi fakar ahli nahwu sepakat ala annal fi'lal mudhari'a idza tajarrada, bahwasnya fi'il mudhari' apabila tajarrada, apabila kosong, ya, minan nasibi dari amil nasib, wal jazimi dari amil jazam, kana marfu'an, maka hukumnya marfu. Ya, jadi fi'il mudhari' apabila tidak kemasukan amil nasib, tidak kemasukan amil jazim, maka sepakat para ulama nahu hukumnya marfu. Hukumnya marfu. Ya. Kakaulika, seperti contoh ucapanmu, yakumu zaidun wa yakudu amrun. Syahidnya adalah yakumu. Di sini dia adalah fi'lun mudhari', ya, marfu'un. Bittifak, marfu'un dengan kesepakatan ulama nahu. Kenapa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena yakumu tidak kemasukan amil nasab dan juga tidak kemasukan amil jazam. Begitupun wayaqudu, sama fi'lun mudhari' marfu'un bil ijma'. Ya, fi'lun mudhari' marfu' bil ijma'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena tidak kemasukan amil nasab juga tidak kemasukan amil jazam. Hingga alamat raf'ihi di sini adalah dhammatun zahirah. Di sini dia menggunakan alamah asliyah. Ya, ini mahalul ittifaknya di sini. Jadi sepakat ulama nahu ketika fi'il mudhari' itu tidak kemasukan amil nasab dan juga tidak kemasukan amil jazam, maka hukumnya marfu. Ini ijma' para ulama nahu. Ya, kemudian Ibnu Hisham membawakan mahalun niza'nya, hal yang diperselisihkan di antara ulama nahu. Apa itu? Beliau mengatakan di sini, wa inna mahtalafu fi tahqiqir rafi'i lahu. Jadi mereka para pakar nahu, para ulama nahu itu berselisih, ya, tentang hakikat yang merofakkan fi'il mudhari' itu apa. Ya, mereka sepakat hukumnya dari segi hukum fi'il mudhari' ketika kosong dari amil nasab, ketika kosong dari amil jazam, sepakat hukumnya marfu. Tapi mereka berselisih apa amil yang membuat dia marfu. Ya, apa amil yang membuat fi'il mudhari' itu marfu? Itu yang diperselisihkan. Mahwa, apa amilnya? Qala al-farra'u ashabuhu, maka al-farra'u ashabuhu, ya, al-farra' di sini maksudnya wa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, dan al-farra' itu dari Mazhab Basrah ya. Al-Farra itu mengatakan rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ini pendapat pertama. Pendapatnya Al-Farra, amil yang merofakkan fi'il mudhari' itu adalah nafsu tajarrudihi, karena tajarrudnya, karena ketidakmasukan fi'il mudhari' itu, ketidakmasukan kepada fi'il mudhari' amil nasab, amil jazm. Jadi kosongnya fi'il mudhari' dari amil nasab, kosongnya fi'il mudhari' dari amil jazm, itulah hakikat amil yang merofakkan fi'il mudhari'. Jadi mujarradut tajarrud, ya, semata karena tidak kemasukan amil nasab, semata karena tidak kemasukan amil jazm, maka itulah yang menjadi amil yang merofakkan fi'il mudhari'. Ya, tajarrudnya, ya. Tajarrudnya semata-mata kosong dari amil jazm, kosong dari amil nasab, itu yang menjadi hakikat yang merofakkan fi'il mudhari'. Ini pendapatnya Al-Farra wa man tabi'ahu dan orang yang mengikutinya. Kemudian waqala Al-Kisai, ini pendapat yang kedua. Al-Kisai mengatakan huruful mudhara'ati yang merofakkan ya fi'il mudhari' ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm adalah huruful mudhara'ah. Jadi amil yang membuat fi'il mudhari' itu marfu, kata Al-Kisai, adalah huruful mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya yaitu huruf anaitu. Ya. Anaitu, hamzah, nun, ya, ta yang ada di awal fi'il mudhari' itu dinamakan huruful mudhara'ah, dan itulah yang membuat fi'il mudhari' marfu' dalam pandangan Kisai ketika fi'il mudhari' itu tidak kemasukan amil nasab dan juga tidak kemasukan amil jazm. Wa qala Sa'labu, ini pendapat yang ketiga. Ya, Sa'lab mengatakan mudhara'atuhu lil ismi yang membuat fi'il mudhari' itu marfu', kata Sa'lab, adalah mudhara'atuhu lil ismi, karena fi'il mudhari' itu yushabihul isma, menyerupai isim. Dari segi apa? Min haisu i'rabihi, ya, dari segi i'rabnya, dari segi, karena dari segi mu'rabnya. Kan kita tahu ikhwatal iman, ya, fi'il itu ada tiga macam, fi'il madi. Dan fi'il madi itu mabni bittifak, ijma'an fi'il madi itu mabni secara ijma', meskipun nanti mabni di atas apa itu yang diperselisihkan. Kalau ulama Basrah mereka mengatakan ya bisa mabni 'alal fathah, bisa mabni 'alal dham, bisa mabni 'alas sukun, ya. Daraba mabni 'alal fathah, darabtu mabni 'alas sukun liittishalihi ya bi dhamiri al-mutaharrik, ya. Darabu mabni ala dham litisalihi biwawil jama'ah. Jadi kalau dalam mazhab Basrah, fi'il madi itu mabni, tapi mabni di atas apa? Maka bisa di atas fathah, bisa di atas sukun, bisa di atas dhammah. Nah, sedangkan ulama Kufah mereka mengatakan fi'il madi itu mabtuhul akhir abadan, mabninya di atas fathah selamanya. Ima fathah zahirah wa ima fathah muqaddarah, ya. Contohnya misalnya daraba, nah di sini dia fi'il madi mabni ala alal fathah zahirah dalam mazhabnya Kufah. Darabu juga di sini mabni ala fathatin muqaddarah dalam mazhab Kufah. Ya, darabtu, nah darabtu juga mabni ala fathatin muqaddarah. Nah, intinya senantiasa dia mabni alal fathah daiman fi'il madi dalam mazhabku Kufah. Ya. Begitupun dalam fi'il amr, ya, fi'il amr, ya, Basrah mengatakan mabni ala ma yujzam bihi, ya, mabni sesuai dengan tanda jazamnya. Meskipun dalam mazhab Kufah mereka mengatakan majzumul akhir abadan, sentiasa majzum fi'il amr itu, sebagaimana dalam matan Jurumiyah, majzumul akhir abadan katanya, ya. Nah, yang mereka sepakat itu adalah fi'il mudhari' itu mu'rab, ya. Fi'il mudhari' itu mu'rab. Nah, karena dia mu'rab, maka dia yushabihul isma, menyerupai isim. Ya, itulah yang dijadikan alasan oleh Sa'lab kenapa fi'il mudhari' itu marfu' ketika tidak kemasukan amil nasab, ketika tidak kemasukan amil jazm, karena fi'il mudhari' itu yudhari'ul isma atau yushabihul isma, menyerupai isim. Dari segi apa? Dari segi kemu'rabannya, dari segi kemu'rabannya. Karena asal dari isim itu mu'rab, mabni itu fara', ya. Ini pendapat yang ketiga. Wa qala al-Basriyun, ini pendapat yang keempat. Hululuhu mahallal ismi. Ya, hululuhu mahallal ismi. Karena hululuhu ay hululul mudhari' mahallal ismi. Karena fi'il mudhari' itu menduduki tempat isim, ya. Jadi ketika tidak kemasukan amil nasab, ketika ketidak kemasukan amil jazm, maka pada saat itu fi'il mudhari' menduduki mahallul ismi. Ya, menduduki mahallul ismi. Karena dia menduduki mahallul ismi, maka marfu. Ya, maka marfu. Ya, jadi yang menyebabkan fi'il mudhari' itu marfu dalam mazhab Basri adalah hululuhu mahallal ismi. Karena dia menduduki mahallul ismi ketika tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Ya. Walihada idza dakhala alaihi qalu, mereka orang-orang Basrah mengatakan ketika kemasukan kepada fi'il mudhari itu an walan walam walamma, an walan itu nanti harfu nawasib, ya. Walam walamma itu harfu jazimin, ya, harfu jazim. Ya, imtana arafuhu, maka tidak boleh merofaknya. Kenapa? Karena udah kemasukan, ya, hal-hal yang memang masuk kepada fi'il. Ya, an itu masuk kepada fi'il, walan masuk kepada fi'il, lam, lamma itu masuk kepada fi'il. Nah, karena kalau udah kemasukan huruf-huruf ini, maka pada saat itu fi'il mudhari' tidak lagi menduduki mahallul ismi. Ya, hingga imtana arafuhu, tidak boleh dirofa. Itu alasan ulama-ulama Basrah. Ya, li'anna al-isma la yaqa' ba'daha, karena isim tidak terjatuh setelah huruf-huruf ini. Enggak ada isim jatuh setelah an, enggak ada isim jatuh setelah lan, enggak ada isim jatuh setelah lam, enggak ada isim jatuh setelah lamma. Yang jatuh setelah huruf-huruf ini pasti fi'il. Kalau begitu, ya, kalau begitu, maka ketika jatuh fi'il mudhari setelah huruf-huruf ini, imtana arafuhu, ya, tercegah merofakkannya, enggak boleh dirofakkan. Pada saat tidak terjatuh setelah huruf-huruf ini, otomatis dia menduduki mahallul ismi. Kalau dia menduduki mahallul ismi, maka hukmuhu ar-raf'u, hukumnya ar-rafa', ya. Ya, hukumnya ar-rafa'. Ini dalam madhab Basrah. Jadi ada empat, ya, ada empat qaul, ada empat pendapat tentang tahqiq, ya, amil yang merofakkan fi'il mudhari' ketika kosong dari nasib, amil nasab dan amil jazm. Pendapat yang pertama Al-Farra dan ashabuh, ya, wa man tabi'ahu, itu adalah at-tajarrud, ya, mujarradut tajarrud. Kemudian Al-Kisai mengatakan yang menjadikan fi'il mudhari' marfu adalah huruf mudhara'ah. Kemudian As-Sa'labu mengatakan yang menjadikan fi'il mudhari' marfu adalah mudhara'atuhu lil ismi atau musyahabat musyabahatuhu lil ismi. Kemudian Al-Basriyun, ulama-ulama Basrah mengatakan hululuhu mahallal ismi. Ya, hululuhu mahallal ismi itu yang menjadikan fi'il mudhari' marfu ketika tajarrud atau kosong dari amil nasab dan amil jazm. Ya, adapun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik, ya, Ibnu Malik sahibul Alfiyah, adalah pendapat yang dibawakan oleh Al-Farra, yaitu mujarradut tajarrud, ya. Karena mujarradut tajarrud, ya, semata karena kosong dari amil nasab, amil jazm, itulah yang membuat fi'il mudhari dihukumnya marfu. Nah, ini amilnya, tajarrud amilnya dalam pandangan Ibnu Malik, selaras dengan Al-Farra, ya. Makanya Ibnu Malik mengatakan dalam Alfiyahnya, beliau mengatakan irfa' mudhari'an iza yujarradu, irfa' mudhari'an iza yujarradu, rafa'kan fi'il mudhari iza yujarradu, apabila ditajarrudkan dari apa? Min nasibin wa jazimin kayas'adu, dari amil nasab, dari amil jazam, contohnya yas'adu. Yas'adu di sini fi'il mudhari tajarrada anin nasib wal jazim, maka hukumnya marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah di sini. Baik. Wa asahul aqwalil awwali wa huwa al-awwalu. Aqwalil awwalu wa huwa alladhi yajri ala al-sinatil mu'ridina yaquluna marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Nah, jadi Ibnu Hisham memilih pendapat yang merofakkan fi'il mudhari' ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm adalah tajarrud. Ya, tajarrud fi'il mudhari' itu dari amil nasab dan amil jazm. Itu yang membuat fi'il mudhari' marfu. Artinya Ibnu Hisham sependapat dengan Al-Farra', juga sependapat dengan Ibnu Malik. Ya. Kemudian wa yufsidu qawlal kisai anna juz'a syai'i la ya'malu fih. Ya, ini dia membatalkan pendapat Al-Kisai. Ya, yang Al-Kisai mengatakan amil yang merupakan fi'il mudhari itu adalah huruf mudhara'ah, maka dijawab oleh Ibnu Hisham, juz'u syai' la ya'mal fihi. Bagian dari kata itu tidak beramal kepada bagian dari bagiannya sendiri. Ya. Sedangkan huruf mudhara'ah itu adalah bagian dari fi'il mudhari', dan juz'un dari fi'il mudhari' tidak akan beramal kepada bagian-bagian yang lainnya. Ya. Ya, karena yang beramal itu adalah apa? Satu kata beramal kepada kata yang lain, dan itu adalah bagian yang berbeda, kalimat yang berbeda. Adapun huruf mudhara'ah itu adalah satu bagian dengan fi'il mudhari'. Ya. Satu bagian yang masuk dalam kalimat fi'il mudhari'. Kalau begitu, bagian dari satu kalimat tidak akan beramal kepada kalimat tersebut. Juz'u syai' la ya'mal fihi. Bagian dari sesuatu tidak akan beramal kepada bagian-bagiannya yang lain, yang mana mereka masih dalam satu kata. Satu kata. Ya. Satu kata. Apuan, bukan kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan kata. Susunan kata, kata, tapi kalimat yang kita maksud di sini adalah kata, ya, kata, ya. Karena kita bahas ilmu nahu, maka mustalahnya kalimat, kalam. Jadi kalimat yang kita maksud adalah kata, kalam, bukan susunan kata. Taib. Wa qawla tha'labu annal mudara'ata innama qtadat i'rabahu min haythul jumlah. I'rabahu kalau di sini. I'rabahu kalau di sini. I'rabahu min haythul jumlati. Jumlatu. Min haythul jumlatu. Ya. Thumma yahtaju kullu naw'in min anwa'il i'rabi ila amilin yaqtadihi. Thumma yalzamu 'alal madhhabaini anna yakunal mudhari'u marfu'an da'iman wa la qa'ila bih. Ya. Wa yaruddu qaulal taib di sini. Ya. Wa qaula tsa'labu maksudnya wa yufsidu qaula tsa'labi, ya. Dan yang merusak ya pendapat tsa'lab. Jadi pendapat tsa'lab juga adalah pendapat yang tidak benar. Ya, katanya yang membuat fi'il mudhari' marfu' itu adalah mudhara'atuhu lil ismi, karena dia serupa dengan isim, dan ini tidak benar. Pendapat ini rusak, kata Ibnu Hisham. Dari segi apa? Annal mudhara'ah innamaqtadat i'rabahu min haitsul jumlah. Kata beliau, mudhara'ah, keserupaan, ya, fi'il mudhari' dengan isim itu secara umum dari segi i'rab, ya, dari segi i'rab, gitu kan. Sebagaimana isim itu mu'rab asalnya, maka fi'il mudhari' juga mu'rab. Nah, penyerupaannya adalah dari hal ini, gitu. Ya. Dari hal ini. Summa yahtaju kullu na'in min anwa'il i'rab ila 'amilin yaqtadi. Kemudian setiap jenis dari jenis-jenis i'rab yang ada, maksudnya i'rab marfu, i'rab nasab, kan? I'rab jazm dalam fi'il, kemudian i'rab jar dalam isim. Nah, itu butuh kepada 'amil yang membuat dia menjadi marfu, yang membuat dia menjadi mansub, yang membuat dia menjadi majzum dalam fi'il mudhari', atau majrur dalam fi'il dalam isim. Nah, setiap i'rab itu nanti butuh kepada amil. Kebutuh kepada amil, gitu kan. Summa yalzam alal madhhabain an yakuna al mudhari' marfu'an da'iman. Nah, kalau begitu, ya, mengharuskan dari dua madhab ini, maksudnya madhabnya Kisai dengan madhabnya Sa'lab, itu fi'il mudhari' senantiasa marfu'. Kenapa? Karena kalau kita ambil pendapatnya Kisai yang membuat fi'il mudhari' itu marfu adalah adanya huruf mudhara'ah, maka ketika nasab ada huruf mudhara'ah, ketika jazm huruf mudhara'ah tetap ada, gitu kan? Tetap ada. Kemudian juga kalau pendapat salaf karena menyerupai isim dari segi i'rab, maka yang namanya fi'il mudhari' itu senantiasa mu'rab. Senantiasa mu'rab kecuali kalau bersambung dengan nun taukid atau nun nuswah. Jadi ketika jazm dia mu'rab, ketika nasab dia mu'rab, ketika ya nasab dia mu'rab, maka ya kalau kita ambil pendapat Kisai, pendapat salaf, jadi faktor ini senantiasa ada, yaitu adanya huruf mudhara'ah senantiasa ada dalam i'rab apapun di fi'il mudhari', kemudian musyabahatul ismi dari segi i'rab senantiasa ada dalam fi'il mudhari' apapun keadaannya, baik ketika nasab ataupun marfu ataupun majzum, ya. Oleh karena itu mengharuskan kita mengatakan fi'il mudhari' itu marfu'un da'iman, senantiasa marfu. Nah, kalau kita ambil ilah ya faktor atau amil yang dibawa oleh Kisai dan Sa'lab di sini. Wala qaila bihi, dan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi dinafikan, enggak ada yang berpendapat ya kalau fi'il mudhari' itu marfu'un da'iman, itu enggak ada. Padahal ulama nahwu sepakat ya, fi'il mudhari' itu bisa marfu', bisa mansub, bisa majzum. Itu sepakat ulama nahwu. Tapi kalau kita ambil amil yang antum sebutkan wahai Kisai, wahai Sa'lab, itu mengharuskan kalau fi'il mudhari' itu senantiasa marfu, karena huruf mudhara'ah senantiasa ada dalam fi'il mudhari'. Begitupun musyabahatul ismi untuk fi'il mudhari' itu senantiasa ada, enggak hilang ya dalam keadaan apapun. Nah, kalau begitu berarti kelazimannya fi'il mudhari' senantiasa marfu, dan ini adalah batil bil ijma'. Nah, gitu. Terus ويرد قول البصريين ارتفاعه في النحو ارتفاعه في النحو حل يقوم لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض تخصيص تخصيص saya cetak berarti ada titiknya di atas, ada titik di sini. Ya, ada titik di sini. Ya, berarti di sini baca huruf bukunya. Yang benar huruf harfu tahdid, iya, yang benar huruf dot pakai dot. Tahdid betul Ustaz. Ya. Dot. Kemudian di sini wa yaruddu qaulal basriyyin irtifa'uhu fi nahwi halla yakumu. Ini beliau membawakan ya bantahan kepada pernyataan basriyun yang mereka mengatakan yang menyebabkan fi'il mudhari' marfu ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm adalah hululuhu mahallal ism. Ya, karena fi'il mudhari' itu ya menduduki mahallul ismi pada saat itu. Dibantah oleh Ibnu Hisham, ya kalau begitu hal la yakumu, kenapa fi'il mudhari' senantiasa marfu? Ya, setelah hal la, dan hal la ini adalah kata yang tidak jatuh setelahnya isim. Ya, artinya setelah hal la itu enggak mungkin isim, pasti fi'il. Ya. Karena isim itu enggak akan pernah terjatuh setelah harfu tahdid. Tahdid itu adalah yaitu al-hassu bil quwah, ya anjuran, ya anjuran tolap permintaan tapi bil quwah, dengan adanya paksaan, itu tahdid, ya tahdid dengan adanya paksaan. Nah, di sini halla ini namanya harfu tahdid, dan setelah harfu tahdid itu tidak akan pernah jatuh isim, tidak akan pernah jatuh isim, pasti fi'il. Nah, berarti sekarang yakumu di sini la yahullu mahallal ismi, tidak menduduki tempat isim. Apa indikasinya? Apa qarinahnya? Karena dia jatuh setelah halla, hingga dapat dipastikan di sini dia adalah fi'il yang tidak menduduki tempat isim. Nah, berarti pendalilan Basrah yang menggunakan hululu mahallal ismi sebagai amil yang merupakan fi'il mudhari' ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm terbantahkan dengan contoh ini. Nah, satu-satunya yang selamat dari kritikan adalah kaulnya Al-Farra, pendapatnya Al-Farra, yaitu yang membuat fi'il mudhari' marfu ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm adalah tajarrud, ya semata karena tajarrudnya, karena bersendiriannya fi'il mudhari' itu yang dalam artian dia tidak bergandengan dengan amil nasab ataupun bergandengan dengan amil jazm. Dan inilah yang dipilih tadi oleh Ibnu Malik serta Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Malik mengatakan, kita ulang tadi apa? Irfa mudhari'an ya iza yujarradu. min nasibin wa jazimin kayas'adu katanya, ya. Wallahu alam. Terus nasbul fi'lil mudhari'i matan wa yunsabu lan nahu lan bilan wa yunsabu bilan nahu lan nabruha. Nah, tayyib, setelah kita membahas tentang ya fi'il mudhari itu marfu ketika tajarrud, ya ketika dia kosong atau tidak kemasukan amil nasab dan amil jazam, maka sekarang kita masuk ke pembahasan nawasib al-mudhari. Apa saja yang bisa menasabkan fi'il mudhari? Maka Ibnu Malik mengatakan Ibnu Hisham di sini mengatakan sad itu artinya asal atau matan. Beliau mengatakan wa yunsabu bilan. Ya, fi'il mudhari itu yunsabu bilan, dinasabkan dengan lan. Nahu contohnya adalah lan nabroha. Perhatikan kata nabroha di sini, dia fi'lun mudhari mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, Ibnu Malik juga mengatakan dalam Alfiyah, wabilan insibhu wa kai kadabian katanya. Wabilan insibhu wa kai kadabian. La ba'da ilmin wallati min ba'di zon katanya. Jadi wabilan dengan lan insibhu, nasabkan fi'il mudhari, wa kai begitupun dengan kai, ya. Kadabian begitupun dengan an, ya. Tapi an ini menasabkan fi'il mudhari ada syaratnya. Bagaimana? La ba'da ilmin wallati min ba'di zon, ya. Selama an itu tidak terjatuh setelah fi'il alima atau fi'il zon, af'alu zon seperti hasiba, zonna dan yang lainnya. Karena kalau terjatuh setelah alima yang menunjukkan ilmul yakin, kemudian af'alu zon, zonna, hasiba dan yang lainnya, maka bisa, maka itu adalah an yang mukhaffafah, ya. An yang mukhaffafah asalnya anna musyaddadah kemudian ditahbib menjadi an, ya, yang bukan masuk dalam nawasif fi'il mudhari. Jadi an menasabkan fi'il mudhari selama dia tidak terjatuh setelah fi'il yang menunjukkan ilm al-yakin atau yang menunjukkan zon seperti hasiba dan yang lainnya, ya. Sebagaimana kata Ibnu Malik tadi, bilan insibhu wa kai kadabian la ba'da ilmin wallati min ba'di zon, kata beliau. Terus syarah tamang qada al-kalamu 'ala al-halati allati yurfa'u fiha al-mudari'u thanna bil-kalami 'ala al-halati allati yunsabu fiha wa dhalika idza dakhala 'alayhi harfun min hurufi arba'atin min hurufin arba'atin wa hiya lan wa kai wa idan wa an wa bada'a bil kalami ala lan li annaha mulazimatun lin nasbi bi khilafil bawaqi wa khatama bi kalami ala an apa maksud litulil kalami alaiha. Baik. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan di sini shin syarah maksudnya, ya lamman qadal kalamu ala halati allati yurfa'u fiha al-mudhari'u, ya tatkala usai pembicaraan kita tentang kondisi yang fi'il mudhari' diropakkan di situ, yaitu kapan? Ketika tajarrada, fi'il mudhari' itu tajarrada, kosong dari amil nasab dan amil jazam, maka hukumnya marfu. Telah berlalu penjelasannya, maka sanna bil kalami ala halah allati yunsabu fiha. Jadi dia pada pembahasan yang kedua itu membahas atau berbicara tentang kondisi fi'il mudhari yang mansub. Jadi pembahasan pertama itu tentang kondisi fi'il mudhari yang marfu, kemudian pembahasan yang kedua sekarang yang dibahas ini adalah tentang kondisi fi'il mudhari yang mansub. Kapan fi'il mudhari mansub? Wa dzalika idza dakhala alaihi harfun min hurufin arba'atin, yaitu apabila kemasukan salah satu huruf dari huruf yang empat. Jadi asalnya, ya hakikatnya kata Ibnu Hisham, yang menasabkan fi'il mudhari itu ada empat. Ini hakikatnya. Jadi nawasib fi'il mudhari fil haqiqah pada hakikatnya itu hanya ada empat. Apa yang empat ini? Lan. Pertama lan, terus kedua kai, ketiga zaidan, keempat an. Jadi lan, kai, idan, an. Ini empat huruf yang hakikatnya mereka lah yang menasabkan fi'il, fi'il mudhore. Makanya Ibnu Malik juga dalam Alfiyah membatasi kepada yang empat ini. Adapun nanti huruf-huruf lain itu, maka nanti ada an mudmarah di sana, baik wujuban maupun jawazan. Ya, Ibnu Malik mengatakan tadi kan wabilan insibhu wa kai kadabian. Ini ada tiga. Wabilan insibhu wa kai kadabian. Ada tiga. Pertama lan, kai, an yang disebutkan. Tapi an itu la ba'da ilmin wallati min ba'di dhon. Kemudian izan disebutkan dalam bait selanjutnya. Ibnu Malik mengatakan wa nasabu bi idzan al mustaqbala. Wa nasabu bi idzan al mustaqbala. Ya. In suddirat wal fi'lu ba'du musala, kata beliau. Jadi wa nasabu, mereka ahli nahu menasabkan bi idzan, dengan izan al mustaqbala, fi'il mudhari' yang zamannya mustaqbal. Kemudian ada syarat lainnya apa? In suddirat, ya, wal fi'lu ba'du musala, ya, izannya lebih dahulu daripada fi'ilnya. Kemudian antara izan dan fi'il itu nyambung, tidak ada pemisah kecuali nanti qasam, ada pembahasannya sendiri nanti. Ya, jadi ada empat yang hakikatnya menasabkan fi'il mudhari', ya, lan, kai, an, izan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Malik, juga disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini. Wa bada'a bil kalami 'ala lan. Tapi Ibnu Hisham memulai pembicaraan tentang amil nasab menggunakan lan. Kenapa? Li'annaha mulazimatun linnasbi. Karena lan itu senantiasa menasabkan fi'il mudhari'. Jadi lan itu menasabkan fi'il mudhari' bi ghairi syartin wa qaidin. Tanpa ada syarat, tanpa ada qaid. Ya, secara mutlak kalau masuk kepada fi'il mudhari' langsung dinasabkan. Langsung dinasabkan fi'il mudhari' oleh lan. Makanya disebut lebih dahulu, dibahas lebih dahulu, karena lan itu adalah fi'il, adalah amil yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, senantiasa, tanpa syarat, tanpa qaid gitu. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain seperti kai, idan, an, mereka punya syarat-syarat sendiri. Ya. Ya. Ya. Wakai, makanya saya mengatakan bihilafil bawaki, berbeda dengan huruf-huruf yang tersisa. Maksudnya kai idaan, kai idan an. Ini kalau menasubkan fi'il mudhari' maka ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Misalnya kainya harus masdariyah, gitu. Kainya harus masdariyah. Kemudian idannya, idannya itu fi'il mudhari'nya harus mustaqbal zamannya, bukan hal, gitu kan? Kemudian ada ketentuan-ketentuan yang lain. An juga ada ketentuannya, diantaranya adalah dia terjatuh bukan setelah fi'il alima, atau bukan terjatuh setelah fi'il zanna dan yang semakna. Nah, itu syaratnya dia menasabkan fi'il mudhari'. Artinya kai, idan, an menasabkan fi'il mudhari' itu ada ketentuannya, berbeda dengan lan. Maka lan itu dia senantiasa menasabkan fi'il mudhari' bi ghairi qaidin wala syartin, tanpa ada qaid, tanpa ada syarat. Karena demikian maka Ibnu Hisham lebih mendahulukan membahas tentang lan di sini. Baik, lanjut. Walan harfun yufidun nafyi, ya, nafya. Nafya wal istiqbala bil ittifaqi wala yaqtadi ta'bidan saja. Ya, ta'bidan. Ta'bidan. Ya, bisa di nusha yang lain ta'yidan. Ta'yidan. Ya. Ta'yid. Ta'bidan khilafan lizamahsyari fi apa ni? Fi an mudajihi. Wala ta'kidan khilafan lahu fi kasyafi bal qawluka lan aquma muhtamilun li an turida bidzalika annaka la taqumu abadan wa annaka la taqumu fi ba'di azminatil mustaqbali wa huwa muwafiqun liqaulika la aqumu fi adami ifadati ta'kidi. Tayyib. Kemudian mulailah Ibnu Hisham mensyarah tentang lan. Lan itu apa? Maka beliau mengatakan harfun yufidun nafya wal istiqbala. Jadi lan itu adalah huruf yang menunjukkan dua hal. Pertama, menunjukkan nafi. Kedua, menunjukkan istiqbal. Artinya kalau fi'il mudhari kemasukan lan, maka zamannya itu dapat dipastikan zaman dari fi'il mudhari itu adalah istiqbal. Ya. Dan yang dinafikan itu adalah zaman istiqbalnya, bukan zaman halnya. Karena fi'il mudhari ada dua zaman, ada zaman hal, ada zaman istiqbal. Nah, kalau kemasukan lan, maka zaman yang dinafikan adalah zamanul istiqbal. Zamanul istiqbal. Disebabkan apa? Karena lan itu huruf yang berfungsi nafi wal istiqbal, penafian dan menunjukkan zaman istiqbal. Ya, bil ittifak, dengan kesepakatan ulama nahu. Ya, jadi sepakat ulama nahu kalau lan itu yufidun nafya wal istiqbal, berfaedah. Ya, berfaedah apa? Menjadikan fi'il mudhari itu manfi, kemudian menjadikan zaman fi'il mudhari itu mustaqbal, bukan hal lagi. Ya, kemudian wala yaqtadi ta'yidan hilafan lizzamasyari atau ta'bidan. Dan lan itu tidak mengandung makna ta'bid, makna abadi. Ya, makna abadi. Dan ini berbeda dengan az-zamasyari. Ya, az-zamasyari itu seorang mu'tazili. Ya, mereka berdalil tentang kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat, dengan firman Allah lan tarani. Lan tarani. Maka mereka mengatakan lan di sini tufidut ta'bid, berfungsi untuk keabadian. Berarti selama-lamanya enggak ada yang bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ini mazhab Mu'tazilah, dan Zamakhsyari itu adalah orang yang bangga dengan kemu'tazilahnya. Ya, disebutkan dalam Muqaddimah Al-Kasyaf, ya, beliau itu ketika bertamu maka ditanya man fil bab, ya, siapa yang di depan pintu yang ketuk pintu, maka dia mengatakan Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Bangga dia menyebutkan dirinya sebagai Mu'tazilah, Zamakhsyari. Dan Zamakhsyari ini berpendapat kalau lan tufidu ta'bid, lan itu berfungsi untuk abadi, penafian yang abadi, supaya selaras dengan mazhabnya dalam masalah ru'yah, dalam masalah ru'yatullah, yaitu Allah tidak akan dilihat dunia maupun di akhirat selama-lamanya. Ini mazhab Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia, ya, tapi di akhirat nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Dan itu adalah kenikmatan terbesar yang kita dapatkan di surga insyaallah. Ya. Dan pernyataan Zamakhsyari yang mengatakan lan tufidu ta'bid ini berada dalam kitabnya, ya, yaitu An-Muzah, An-Muzaj, ya. Itu kemudian dia juga mengatakan ta'yid dan ta'kid itu ada dalam kitabnya Al-Kasyaf. Tapi kedua makna ini tidak diterima oleh ulama-ulama nahu, ya. Ulama-ulama nahu, karena yang benar lan itu hanya menunjukkan penafian mustaqbal, bukan bermakna ta'bid, bukan bermakna ta'kid atau ta'yid, ya. Makanya saya mengatakan bal qauluka lan akuma, akan tetapi ucapan Anda lan akuma, ya, lan akuma di sini muhtamilun, ya, ada kemungkinan, ya, li an turida bidzalika annaka la taqumu abadan, ada kemungkinan Anda tidak ingin berdiri selamanya. Juga ada kemungkinan Anda tidak akan berdiri di sebagian waktu di masa depan, bukan selamanya, berarti di sebagian waktu. Ya, waktu. Ya, kalau memang lan itu tufidut ta'bid, ya, di dalam Al-Qur'an selingkali Allah Subhanahu wa taala menambahkan abada, ya. Ya, abada. Nah, kalau memang kenapa butuh abada gitu kan, kalau memang li ta'bid. Nah, ini menunjukkan kalau ternyata lan itu bukan li ta'bid, tapi hanya sekedar penampian istiqbal, hingga nanti ada lapas abada, ya, itu untuk penguat gitu kan, untuk apa, untuk membatalkan klaim kalau lan itu ta'bid, berfungsi ta'bid, ya. Wa huwa muwafiqun liqauli la aqumu, dan ini juga selaras dengan perkataan la aqumu, saya tidak akan berdiri, karena ini penafian ya yang tidak mengandung takkid sama sekali, penafian yang tidak mengandung takkid, tidak mengandung kepastian gitu kan. Ya, karena bisa jadi dia tidak berdiri selamanya atau bisa jadi dia tidak berdiri di sebagian waktu di masa depan. Tidak pasti gitu. Tidak pasti. Jadi pernyataan apa Az-Zamakhsyari yang mengatakan lan itu ta'bid wa ta'kid, abadi dan pasti, itu adalah pernyataan yang diselisihi oleh pakar-pakar nahu. Enggak ada yang berpendapat seperti itu kecuali beliau ya, karena itu agar sesuai dengan mazhab beliau dalam masalah ru'yatullah ya, wallahu alam. Terus wala taqau lan lidu'ai khilafan libni saraji wala hujjata lahu fi mastadalla bihi min qawlihi ta'ala qala rabbi bima an'amta 'ala an'amta 'alayya falan akuna zahiran lil mujrimina ya mudda'iyan anna ma'nahu faj'alni la akuna li imkani hamliha 'ala an-nafyil mahdhi ya wa yakunu dhalika mu'ahadatan minhu Allahu lillahi subhanahu wa ta'ala alla yudahira mujriman jazaan litilkan ni'matil lati an'ama biha alaih wala hiya murakkabatun min la anna min la anna fa hudifat til hamzatu tahfifan wal alifu litiqai sakinain khilafan lil khalili wala asluha la fa ubdilat al alifu nunan khilafan lil farra'i. Nah, tayyib. Kemudian Syekh, ya maksudnya Ibn Hisham di sini mengatakan wala taqalan lidu'a ya. Jadi lan itu tidak akan pernah berfungsi atau bermakna lid du'a. Du'a itu apa? Du'a itu adalah talabun ya minal adna ilal a'la. Ya, permohonan dari orang yang tingkatannya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Itu namanya du'a. Ya, du'a. Nah, kalau amar itu dari yang tinggi ke yang rendah. Yang penting du'a itu talab. Ya, talab. Dan lan itu tidak akan pernah mengandung makna doa, ya. Makna doa apa itu doa? Talabun minal adna ilal a'la. Permohonan dari orang yang kedudukannya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, ini khilafan li Ibnu Sarraj. Menyelisihi Ibnu Sarraj. Jadi Ibnu Sarraj mengatakan lan itu bisa li doa. Tapi Ibnu Hisham dan ulama-ulama yang lain berpendapat enggak akan pernah lan itu li doa, enggak akan pernah. Ya. Kemudian wala hujjata lahu fi mastadalla bihi min qaulillahi ta'ala, dan tidak ada hujjah bagi Ibnu Sarraj ketika dia berdalil untuk pendapatnya bahwasanya lan itu bisa bermana doa dengan firman Allah qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Di syaitnya adalah falan akuna zahiran lil mujrimin. Jadi di sini mengandung doa katanya. Apa? Takdirnya faja'alni la akuna zahiran lil mujrimin. Itu takdirnya kata Ibnu Sarraj. Takdirnya apa? Faja'alni la akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, jadikanlah aku ya. Janganlah jadikan aku la akuna ya. Jangan jadikan aku zahiran lil mujrimin ya, penolong bagi orang-orang yang melakukan dosa. Jadi berarti seakan-akan ada talab di sini. Talab minal adna, dari hamba ilal rab, kepada Allah. Berarti lan di sini lid du'a. Ini menurut Ibnu Sarraj. Ya. Maka dibantah. Ya, dibantah oleh Ibnu Hisham. Ya, pendalilan semacam ini tidak tepat. Kenapa? Li'imkani hamliha ala nafyil mahdi. Karena kita bisa membawa lan di sini kepada makna penafian yang murni. Ya, falan akuna zahiran minal mujrimin, artinya saya tidak akan pernah menjadi penolong bagi orang-orang mujrim, pelaku dosa. Tidak, di sini tidak mengandung doa, tapi memang menunjukkan penapian yang murni, pentiadaan yang murni, kalau dia tidak akan pernah menjadi penolong orang-orang yang mujrim. Nah, jadi ada penapian mahat di sini tanpa harus dibawa kemana doa, dan kita bawa kepada makna asalnya, yaitu apa? An-nafyu. Nah, enggak perlu dibawa kemana doa karena ada makna asal di sini an-nafyu, maka klaiman Ibnu Sarraj itu batal dengan pernyataan Ibnu Hisham ini, ya. Wa yakunu zalika muahadatan minhu lillahi subhanahu wa ta'ala, maka hal itu menjadi janji dia kepada Allah untuk tidak menolong orang-orang yang melakukan dosa, ya, sebagai, ya, sebagai bentuk syukurnya terhadap nikmat Allah kepada dia, ya, kepada dia. Jadi di sini klaiman Ibnu Sarraj dibantah oleh Ibnu Hisham kalau lan itu tufidu ad-du'a, bisa tufidu ad-du'a, ya. Kemudian di sini Ibnu Hisham juga akan membantah, ya, pernyataan Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, yang mana Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi mengatakan asal dari lan itu adalah la'anna. Asalnya la'an, ya. Asal dari lan itu la'anna, gitu. La'anna. Kemudian hamzahnya dibuang menjadi lan, ya. Lan, gitu kan. Kemudian ada dua alif bertemu dibuang menjadi lan, ya. Lan. Nunnya disukun tahfifan menjadi lan, ya. Lan, ini tidak benar, ya, ini tidak benar menurut Ibnu Hisham. Lan itu satu kata, udah kayak gitu, memang asalnya gitu, enggak, bukan berasal dari la'an, tersusun dari la'an, bukan seperti itu. Asalnya lan ya lan, kata Ibnu Hisham, bukan tersusun dari la'an, sebagaimana yang diklaim oleh Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Begitu pula bukan asalnya la, ya, la, la, kemudian alifnya diganti nun, la, alifnya diganti nun menjadi lan. Nah, bukan itu asalnya sebagaimana klaiman Al-Farra. Yang benar itu lan, ya, lan tetap. Ya, satu kata. Lan itu satu kata yang bukan tersusun dari la'an atau bukan asalnya la kemudian alifnya diganti nun sebagaimana klaiman Al-Farra, enggak. Asalnya lan, ya, lan, seperti itu kata Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Jadi di sini Ibnu Hisham, ya, membatalkan klaimannya Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi kalau lan itu berasal dari la'an, dan juga membatalkan klaimannya Al-Farra yang mengatakan asal dari lan itu adalah la, kemudian alifnya diubah menjadi nun menjadi lan terus. Enggak seperti itu. Dibantah oleh Ibnu Hisham, lan ya lan, itu asalnya lan ya lan, satu kata. Ya, bukan, yang bukan berasal dari hal lain seperti tersusun dari la'an atau la kemudian diganti alifnya menjadi nun sebagaimana Al-Farra, enggak seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini, ya, Mas Manto, ya. Ya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke nawasib mudhari' yang kedua, yaitu kai, ya, bagaimana syaratnya, bagaimana ketentuannya sehingga dia bisa menasabkan fi'il mudhari', maka kita akan baca pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.